الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ayuhal ikhut filah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dha'il kitabi wa sunnah, dan kita masih melanjutkan penjelasan tentang hukum-hukum seputar ar-radha'. Dan kita telah sampai pada poin yang kedua dari masalah yang kedua dalam bab yang ke-9 ini. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, ma yatarattabu ala qarabati ar-radha'. Apa yang menjadi akibat atau pengaruh dari adanya hubungan kekerabatan akibat persusuan. يترتب على القرابة الناشئة بسبب الرضاع حكمان. Maka yang berakibat atau pengaruh dari adanya hubungan kekerabatan disebabkan karena adanya tali persusuan ada dua hukum. Wahuma, hukum tersebut adalah yang pertama hukmun yata'allaqu bil hurmah. Hukum yang pertama kaitannya dengan adanya hubungan mahram yang menyebabkan seorang lelaki yang ada hubungan persusuan tersebut tidak boleh menikah dengan wanita yang ada hubungannya, apakah ibu susuannya atau saudara perempuan susuannya, menyebabkan ada hubungan mahram. Yang kedua, hukmun yata'allaqu bil hil. Hukum yang berkaitan dengan apa yang dihalalkan akibat adanya kekerabatan persusuan tersebut. Apa yang menjadi halal, yang diperbolehkan antara hubungan seorang lelaki dengan wanita yang berkaitan dengan persusuan. Amma ma yata'allaqu bil hurmah, adapun yang berkaitan dengan hubungan mahram, fa innal irdha'a lahu min at-ta'thiri fi hurmati an-nikahi mithlu ma li qarabati an-nasab. Maka dengan menyusui itu akan memberi pengaruh diharamkannya menikahi seorang wanita yang ada hubungan tali persusuan. Sama halnya diharamkannya seorang laki menikah dengan seorang wanita yang ada hubungan kerabat dari sisi nasab, keturunan. Hukumnya sama. فَأُمُّكَ مِنَ الرَّضَاعِ وَإِنْ عَلَتْ. Maka ibumu dari susuan, yani ibu yang menyusui kamu, dia adalah ibumu. Sama halnya seperti ibu kandungmu sendiri yang tidak boleh kamu menikah dengannya. وَإِنْ عَلَتْ, dan seterusnya ke atas. Nenek, ibu nenek dan seterusnya, dia adalah mahram kamu yang tidak diperbolehkan bagimu menikahinya. Wa bintuka wa in safulat, demikian pula anak perempuanmu, dan terus ke bawah. Kamu mempunyai istri, istri kamu menyusui seorang anak perempuan, berarti istri kamu terhadap anak perempuan tersebut adalah ibu susuannya. Dan kamu sebagai suaminya, suami adalah ayah susuan. Sehingga tidak diperbolehkan bagi kamu untuk menikahi anak susuan istri kamu. Karena status kamu sebagai ayahnya. Dan dia sebagai anak kamu. Wa ukhtuka li abawaika aw li ahadihima. Demikian pula saudara perempuanmu. Saudara perempuan sesusuan. Terhadap kedua orang tuamu atau salah satunya. Semua itu muharramatun alaik bisabab hadhihi alqarabah allati ja'at an tariqi arwada'. Ini semua adalah mahram bagimu, diharamkan bagimu untuk menikahi mereka disebabkan karena adanya hubungan kerabat yang datang melalui jalur persusuan tersebut. Dan ini sudah pernah kita terangkan pada saat kita menjelaskan tentang hubungan mahram. Adanya hubungan mahram atau wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seseorang disebabkan karena adanya hubungan mahram tersebut. Di antaranya adalah arwada', karena adanya hubungan persusuan. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan tersebut bahwa yang menjadi mahram disebabkan karena persusuan itu ada 7. 2 mahram yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim dan 5 mahram disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam Al-Qur'an Karim telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'ah. Maka ibu-ibu kamu yang telah menyusui kamu. Ini tidak diperbolehkan bagimu untuk menikahinya. Termasuk dalam hal ini adalah ibu yang menyusui dan ibu-ibunya dan demikian seterusnya. Wa akhawatukum min ar-rida'ah. Yang kedua, saudara perempuan kamu karena sesusuan. Apakah kamu yang menyusui kepada ibu dari anak perempuan tersebut sehingga dia menjadi saudara perempuanmu, atau sebaliknya dia saudara perempuan wanita tersebut menyusui kepada ibu kamu, dia menyusui kepada ibu kamu sehingga kamu menjadi saudara sesusuan, atau kamu dan dia menyusui kepada seorang wanita yang lain, bukan ibu kamu dan bukan pula ibunya, menyusui kepada seorang wanita yang lain, kamu menyusui kepada wanita tersebut, dia juga demikian. Maka siapa saja yang mana seorang anak disusui oleh wanita tersebut, maka seluruhnya adalah saudara sesusuan kamu. Demikian pula yang disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti bintul akh minar rida', bintul akh minar rida', anaknya saudara sesusuanmu, karena itu adalah seperti keponakanmu sendiri. Kamu punya saudara susuan, anaknya tidak diperbolehkan bagimu untuk menikahinya. Maka ini pula yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak perempuan Hamzah. Anak perempuan Hamzah bin Abdul Muttalib. Pada asalnya Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Hamzah memiliki anak, maka hubungan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak Hamzah adalah sepupuan. Asal hukumnya halal, sepupu halal. Boleh dinikahi. Namun disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hamzah memiliki hubungan saudara persusuan, meskipun itu pamannya Rasulullah tapi juga saudara persusuan, maka anak dari Hamzah tidak dihalalkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah keponakan susuannya. Demikian pula anak perempuan dari saudara perempuan sesusuan, bintul ukht minar rada'. Jadi baik laki-laki atau perempuan, saudara laki-laki sesusuan, saudara perempuan sesusuan, anaknya tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menikahinya. Demikian pula al-ammah, al-khalah, al-ammah yakni bibi dari bibi dari ayah sesusuan, ini juga tidak diperbolehkan. Atau bibi dari ibu sesusuan juga tidak diperbolehkan. Sama halnya seperti dia tidak diperbolehkan menikah dengan bibinya sendiri, baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Demikian pula al-bint, anak perempuan, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, istri kamu menyusui seorang anak perempuan, maka kamu sebagai suaminya berstatus sebagai ayah dari anak tersebut, sehingga kamu tidak diperbolehkan menikahinya. Ini kaitannya dengan hubungan mahram, al-hurmah, yang menyebabkan engkau tidak diperbolehkan menikah dengannya. Wa amma ma yata'allaqu bi atharil hil, adapun yang berkaitan dengan pengaruh akibat dari persusuan tentang hal yang dihalalkan. Fa inna kulla ma yahillu bainaka wa baina qaribatin laka minan nasabi kal ummi wal binti yahillu bainaka wa baina man bainaka wa bainaha radha'ah. Maka setiap yang dihalalkan antara kamu dengan kerabat kamu yang ada hubungan nasab, itu halal bagimu antara kamu dan dia dalam hal boleh berkhalwat, dalam hal boleh menampakkan bagian-bagian tertentu dari aurat, seperti misalnya kepada ibu atau kepada anak perempuan atau kepada saudara perempuan. Maka demikian pula apabila antara kamu dengan seorang wanita ada hubungan persusuan, juga dihalalkan. Jadi diperbolehkan khalwat, diperbolehkan, sama halnya seperti saudara nasab. Fayahillu bainahuma an-nadhar wal khalwah, maka halal, dibolehkan antara keduanya saling melihat satu dengan yang lain, nampak sebagian auratnya. Demikian pula khalwat, diperbolehkan berduaan karena mereka adalah dua orang yang bersaudara. Di hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadith Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar radha'ata tuharrimu ma tuharrimul wiladah, sesungguhnya persusuan itu menyebabkan mahram seperti penyebab mahramnya disebabkan karena adanya hubungan keturunan. Kemudian permasalahan yang ketiga, al-mas'alah tsalitsah, itsbatur radha', bagaimana cara menetapkan bahwa si fulan ada hubungan persusuan dengan si alan, gimana cara menetapkannya. Yatsbutur radha'u bi syahadati imra'atin wahidah mardiyatin ma'rufatin bis-sidqi, bisa ditetapkan adanya hubungan persusuan dengan persaksian seorang wanita, walaupun satu orang wanita yang diridhai agamanya dan diketahui dia orang yang jujur. Diketahui dia adalah seorang yang jujur, lalu dia mempersaksikan, kamu itu anak susuan saya, kamu waktu masih kecil saya yang menyusui kamu. Kalau bisa ditanyakan, menyusuinya apakah sering? Ya namanya orang awam kadang mereka tidak paham. Ya, Apakah berkali-kali? Sampai berapa kali penyusuannya? Oh, waktu itu karena memang terpaksa sekali aja. Oh, berarti belum. Kalau cuman satu kali. Atau misalnya dia mengatakan, oh waktu itu dua kali. Atau dia mengatakan, loh kamu kan tinggal di rumah saya ketika itu. Hampir sebulan kamu di rumah saya yang nyusui kamu. Oh gitu. Berarti pasti lebih dari lima kali. Sehingga ada hubungan mahram. Ya, jadi perlu juga dirinci ya. Ketika dia mengatakan saya yang menyusui kamu ketika kecil, apakah itu sering atau mungkin hanya sekali, dua kali yang tidak mencukupi syarat. Sebab syarat dikatakan adanya hubungan mahram apabila penyusuan itu hingga lima kali. Lima kali yang mengenyangkan, yang memuaskan. Syahidat bidzalika ala nafsiha aw ala ghairiha, di mana wanita ini mempersaksikan atas dirinya bahwa dia yang menyusui fulan dan fulana, atau mempersaksikan yang lain ya, bahwa wanita ini pernah menyusui si fulan, dia mempersaksikan yang lainnya dan dia diketahui orang yang jujur. Annaha arda'at tiflan fil hawlaini khamsa rada'at, bahwa dia telah menyusui seorang anak di masa dua tahun. Di masa menyusui, yaitu dua tahun ke bawah, sebanyak lima kali penyusuan. Maka apabila ada seorang wanita yang bersaksi, satu orang wanita sudah cukup untuk menjadi hal yang menetapkan bahwa antara si fulan dengan fulanah ada hubungan persusuan. Wa dzalika li hadits Uqbah bin al-Harits qala tazawwajtu imra'atan. Berdasarkan hadits Uqbah bin al-Harits, beliau mengatakan aku menikahi seorang wanita. Faja'at imra'atun faqalat, lalu datang seorang wanita yang lain, lalu dia mengatakan inni qad arda'tukuma. Jadi sudah terjadi pernikahan. Uqbah bin al-Harits menikah dengan seorang wanita, suami istri. Tiba-tiba ada seorang wanita datang lalu mengatakan kepada keduanya, aku sudah pernah menyusui kalian berdua. Aku sudah pernah menyusui kalian berdua. Berarti ini dua orang saudara sesusuan ya, yang telah melakukan akad nikah, yang menjadi suami istri. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam mempertanyakan hal ini. Gimana ini? Dia sudah menikah, kemudian ada seorang mempersaksikan bahwa dia telah menyusui keduanya. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa wa qad qil? Da'ha anka." Gimana? Sudah ditetapkan, sudah ada yang mengklaim. Maka tinggalkan dia. Tinggalkan. Artinya fasakh, bukan talak. Fasakh. Harus dipisah. Karena pertikaian itu batal. Karena keduanya saudara sesusuan. Jadi langsung dipisah. Ya. Langsung dipisah. Nah, ini yang disebut oleh para fuqaha dengan istilah wad'u syubhah. Wad'u syubhah, adanya hubungan karena syubhat. Mereka tidak mengetahui bahwa mereka bersaudara. Tapi setelah mereka mengetahui, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan pernikahan itu. Apabila mereka telah mengetahui bahwa di antara keduanya suami istri ini ternyata ada hubungan persusuan, lalu mereka melanjutkannya sebagai suami istri, maka mereka melakukan perbuatan zina waliyadzubillah. Jadi harus dipisah. Daha angka, tinggalkan wanita itu. Aw nahwa, atau yang semisalnya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan bahwa satu persaksian seorang wanita yang diketahui kejujurannya cukup. Walianna hadhihi syahadatun ala aurah, karena ini merupakan persaksian atas satu aurat ya. Karena seorang wanita ketika menyusui tentu dia membuka auratnya. Ketika dia menyusui tentu tidak ada laki-laki yang lain yang bukan mahramnya. Fatuqbalu fiha syahadatun nisa munfaridat anir rijal, sehingga diterima persaksian para wanita yang bersendiri dari para lelaki ya. Karena ini adalah hal-hal yang kaitannya dengan aurat, hal-hal yang sifatnya tersembunyi. Kal wiladah, sama halnya seperti melahirkan. Ya, tentu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui, yang bisa melihat, ya, sehingga tidak terdapat kaum laki. Maka di sini dalam syariat memperbolehkan adanya persaksian seorang wanita. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang hukum seputar hukum ar-radha'. Sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat. Wallahu taala a'lam bis-shawab.